Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. إن شاء الله كتاب لنجدكم pembahasan كتاب Al-Fiqhul Muyassar Fiyu'il Kitabi wa Sunnah. Masih menyebutkan tentang sifat haji dan umrah. Pembahasan kita sampai manasik yang dilakukan tanggal 8 Zulhijjah. Nah, yang disebut dengan hari Tarwiyah. Di mana yang melaksanakan haji tamattu, yang sebelumnya telah selesai melaksanakan umrah, menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Ketika tanggal 8 Zulhijjah, yang melaksanakan haji tamattu kembali berihram untuk melaksanakan haji dari tempatnya. Dan disunahkan baginya melakukan apa yang dilakukan ketika di miqat. Baik itu mandi, bersih-bersih, memakai minyak wangi pada badannya, dibolehkan. Tapi kalau sudah ihram berlaku kepadanya hukum-hukum ihram yang telah kita jelaskan sebelumnya. Ada larangan-larangan yang tidak boleh untuk dilakukan ketika ihram. Dan pada tanggal 8 Zulhijjah, para jamaah haji mereka berangkat menuju Mina dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Salat duhur, ashar, maghrib, isya dan salat subuh di Mina. Dengan mengqasar salat yang 4 rakaat tapi tanpa menjamaknya. Nah, sampai sini pembahasan kita. Summa fi subihatil yaumit tasi' yasirul haju ila Arafah. Kemudian pada pagi hari tanggal 9 Zulhijjah, jemaah haji berjalan atau pergi menuju Arafah. Fa in tayassara lahu ay yanzila bin namirah ila az-zawal fa hasanun. Apabila mudah baginya untuk singgah di tempat yang namanya Namirah sampai tergelincir matahari, maka itu bagus. Jadi disunahkan sebelum sampai Arafah untuk singgah di tempat yang namanya Namirah sampai tergelincir matahari. Wa idza zalati syamsu khotobal imamu أو نائبه خطبة قصيرة. Apabila tergelincir matahari, maka imam, ya, penguasa, pemimpin, atau yang menggantikannya berkhutbah dengan khutbah yang ringkas. Nah, summa yusalli dhuhra wal asra qasran wa jam'an fi waqti dhuhri. Kemudian salat duhur dan asar dengan mengqasar dan menjamaknya pada waktu duhur, jama' taqdim. Summa yadkhulu Arafah, kemudian masuk ke Arafah. Nah, ini kalau memungkinkan, kalau memungkinkan sebelum masuk Arafah, singgah dulu di Namirah. Nah, kemudian di sana ada khutbah, kemudian sholat duhur, asar, dengan diqasar dan dijama'. Setelah itu baru masuk Arafah. Wajibu al-hajj ayatayakona annahu fi dakhili hududi Arafah. Dan wajib bagi yang haji, meyakinkan bahwasannya dia wukuf itu masuk pada batasan-batasan Arafah. Dikatakan Arafah ada batasan-batasannya. Nah, jangan sampai dia wukuf di luar Arafah, tidak sah. Harus memastikan, meyakinkan bahwasannya dia berada di dalam Arafah ketika wukufnya. Wa yastaqbilu al-qiblah, dia menghadap ke arah kiblat. Wa yarfa'u yadayhi yad'u wa yulabbi, mengangkat kedua tangannya berdoa dan juga bertalbiyah. Ini di antara waktu-waktu mustajab ad-du'a. Nah, itu ketika hari Arafah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun turun ke langit dunia. Nah, ويحمد الله ويجتهد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh dalam menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam berzikir, berdoa di hari yang agung itu, di mana semua jemaah haji berkumpul di Arafah ketika itu. Dalam keadaan berpakaian yang sama. Nah, para lakinya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat agung. وأفضل ما يقال في ذلك اليوم, dan yang paling afdal untuk diucapkan pada hari tersebut, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويكون في ذلك اليوم مفطرا, dan hendaklah pada hari tersebut dalam keadaan berbuka. لِأَنَّهُ أَقْوَى لَهُ عَلَى الْإِبَادَةِ, dikarenakan lebih kuat baginya untuk melaksanakan ibadah. Sehingga pada tanggal 9 Zulhijjah disunahkan kepada jamaah haji untuk berbuka. Supaya apa? Supaya lebih kuat melaksanakan ibadah. Terutama wukuf. Sampai Rasul mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Di antara rukun haji yang sangat agung, wukuf di Arafah. Nah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda halnya dengan selain jamaah haji. Ketika tanggal 9 Zulhijjah disunahkan untuk berpuasa. Ya, berpuasa Arafah. Nah, sementara jamaah haji disunahkan untuk berbuka supaya lebih kuat melaksanakan ibadah terutama wukuf di Arafah. Tapi selain jamaah haji disunahkan untuk berpuasa Arafah. Yang keutamaannya pun sangat besar. Yukafiru sana al-madiyah wal-baqiyah. Bisa menghapuskan setahun dosa sebelumnya dan setahun dosa setelahnya. Nah. Dan di antara bacaan yang utama untuk diucapkan di hari tersebut, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا يزال واقفا متضرعا متدللا الى ان تغرب الشمس. Dan terus nantiasa wukuf, yeah, dalam keadaan tunduk dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbenam matahari. Nah, فاذا غربت أفاض من عرفة بسكينة. Apabila terbenam matahari, maka dia keluar dari Arafah. Ya, pergi dari Arafah dengan tenang. وَيَسِيرُ مُلَبِّيًا حَتَّى يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةً. Dia berjalan atau pergi dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Nah, sampai tiba di Muzdalifah. Ya. Jadi wukuf itu disebutkan tadi sejak tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Ya. Setelah itu dia pergi ke Muzdalifah dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan lain sebagainya. Dan telah kita jelaskan, bagi yang tidak sempat wukuf di siang hari, maka sah-sah saja dia wukuf di malam hari. Nah, yang jelas belum terbit fajar. Ya. Ini bagi yang memiliki uzur. Tidak sempat wukuf di siang hari, maka dianggap sah juga ketika dia wukufnya di malam hari. Selama belum terbit fajar. Nah. Kembali kepada pembahasan. Setelah wukuf di Arafah. Ya, sampai tergelincir matahari, sampai terbenam matahari. Pergi ke Muzdalifah. Fayusalli bihal maghriba wal isya jam'an wa yaqsurul isya. Salat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan menjamaknya dan mengqasar salat isyanya. Nah. Wa rakhasa lidu'afah an yakhruju min Muzdalifah bilailin. Ya, wa rukhsa dan diberikan keringanan bagi orang-orang yang lemah untuk keluar dari Muzdalifah di malam hari. Ya. Mungkin kaum wanita atau orang yang sudah tua atau mungkin yang sedang sakit. Nah, diberikan keringanan. Ya. Keberadaannya di Muzdalifah sampai malam hari atau pertengahan malam. Nah, wa yabqa al-qawiyyu fi Muzdalifah hatta yusalli al-fajr. Sementara orang yang kuat tetap berada di Muzdalifah sampai salat fajar. Di mana mabit di Muzdalifah ini hukumnya adalah wajib. Nah, dan pada asalnya mabitnya itu sampai terbitnya fajar. Ya. Dari tadi kita sebutkan sebelumnya setelah wukuf di Arafah. Nah, terbenam matahari pergi ke Muzdalifah. Ya. Di Muzdalifah ini pada asalnya sampai terbit fajar. Nah, baru keluar dari Muzdalifah. Tapi bagi yang lemah dari kalangan wanita ataupun orang yang sakit atau yang sudah tua, boleh keluar dari Muzdalifah di malam hari. Nah. Adapun yang kuat, maka hendaknya tetap tinggal di Muzdalifah sampai esok hari. Sampai dia salat fajar. Summa yastaqbil qiblah wa yahmadullah wa yukabbiru wa yuhalliluhu hatta yasbiru jiddan. Kemudian dia menghadap ke arah kiblat. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan takbir. Mengucapkan tahlil. Sampai yasbiru jiddan. Sampai sangat terang. Ya, dari ba'da subuh. Nah, dia menghadap ke arah kiblat, memuji Allah, bertakbir, bertahlil sampai sudah mulai terang. Nah, dan kalau dia mampu, ya, di salah satu tempat di Muzdalifah, Mas'aril Haram, maka ini lebih utama. Tapi kalau tidak bisa, dimanapun dia berada, yang jelas masuk ke dalam Muzdalifah. Nah, summa yadba'u min Muzdalifah qabla tulu'i syamsi. Kemudian berangkat dari Muzdalifah sebelum terbitnya matahari. Nah, tadi pada subuh dia bertahmid, bertakbir, ya, tahlil sampai mulai terang, tapi belum terbit matahari. Nah, kemudian berangkat dari Muzdalifah. Wa alaihi sakinah, dan hendaklah melakukannya dengan tenang. Mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah. Ya. Wa yatalaqqatu sab'a hasayat minat tariq. Dan dia mencari 7 kerikil. Nah, batu kerikil di jalan. Ya, untuk melakukan lempar jumrah. Nah, tadi sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Ya, tanggal 10 Zulhijjah berangkat dari Muzdalifah. Nah, ketika sudah mulai terang dan belum terbit matahari. Berangkat dari Muzdalifah menuju mana? Mina. Ya. Kemudian dia mencari batu-batu kerikil untuk lempar jumrah. Ya. Bisa di jalan. Nah. Atau di tempat-tempat yang dilaluinya. Hatta idza ata jamratal aqabah ramaha bi sab'i hasayat yukabbiru ma kulli hasatin wa yaqta'u talbiyah. Nah. Sampai apabila tiba di jumrah al-aqabah, ya, dia melempar 7 batu kerikil tersebut. Bertakbir setiap batu yang dia lemparkan. Nah, dan berhenti mengucapkan talbiyah. Nah, Allahu Akbar, lempar. Allahu Akbar, lempar. Sampai 7 kali lemparan. Ya, dan berhenti mengucapkan talbiyah. Nah. Summa yanharu hadiyahu. Kemudian dia menyembelih binatang sembelihannya. Wa yustahabu ayyakula minhu, dan disunahkan untuk makan bagian dari hewan sembelihannya tersebut. Summa yahliku ra'sahu. Kemudian dia mencukur rambutnya, ya, bisa dengan memotong sebagiannya atau dengan menggundulinya, ya, tapi dihindari koja. Ya, koja itu memotong sebagian dan membiarkan sebagian, ya, seperti model-model banyak sekarang. Model apa? Mohak, ya. Di sini dicukur, di atasnya dibiarkan. Ini tidak boleh. Nah, baik bagi jamaah haji ataupun di luar jamaah haji. Nah, model-model para pemuda-pemuda, remaja-remaja sekarang ini. Rasulullah melarang anil qaza, ya, dari mencukur rambut sebagian, membiarkan sebagian. Nah, dicukur misalkan hanya pinggirnya saja, ya, habis, sementara di atasnya masih lebat rambutnya. Ini tidak boleh. Nah, siapa para santri pun kalau dicukur, ya, perhatikan model rambutnya, ya, jangan sampai cukur ala qaza tadi. Nah, dicukur sebagian, dibiarkan sebagian. Nah, kalau mau cukur, cukur semuanya. Nah, jangan sebagian-sebagian saja. Ya, begitupun bagi jamaah haji. Nah, apakah dengan mencukur, ya, atau dengan membotakinya? Ya, apakah memotongnya ataukah dengan membotakinya? Summa yatufu tawaf al-ifadah. Kemudian tawaf ifadah. Ya, ini manasik-manasik yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kita ringkas. Mulai berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Nah, ya, ini sebelum matahari terbit. Ya, berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Ketika sampai di Mina, melempar jumrah, hanya jumrah Aqabah saja. Ya. Atau disebut dengan jumrah Al-Kubra. Nah, yang besar. 3 lemparan. Setiap lemparan mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tenang dalam melemparnya. Ya. Ya, sampai nimpuk dari belakang kejauhan bisa kena orang. Nah, ya, hati-hati dipastikan dia bisa memasukkan, nah, batu tersebut kepada lubang yang telah disiapkan dalam jumrah Aqabah. Nah, dan juga batu yang sedang, ya, tidak batu yang terlalu besar, tidak juga yang terlalu kecil. Nah, batu yang sedang, kerikil, ya, seperti hanya untuk ketepelnya. Nah, lempar. 7 kali lemparan. Ya. Kemudian dia menyembelih hewan sembelihannya. Nah, kemudian mencukur rambutnya. Kemudian tawaf ifadah. Nah, ini manasik haji yang paling sibuk. Yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, saya telah jelaskan jihadnya perempuan itu ketika haji. Nah, setelah tawaf ifadah, wa yas'a sa'yal haj in kana mutamatti'an. Ya. Kemudian sa'i untuk haji apabila hajinya tamattu. Telah saya jelaskan sebelumnya, bagi yang haji tamattu, ya, dia melakukan umrah terlebih dahulu. Sehingga tawafnya tawaf umrah, sa'inya pun sa'i umrah. Ya. Nah, sehingga ketika tanggal 10 Dzulhijjah, setelah dia melaksanakan tawaf ifadah, maka dia pun melaksanakan sa'i. Sa'i untuk haji. Nah, tawaf ifadah kemudian sa'i. Aw kana mufridan aw qarinan wa lam yas'a ma'a tawafil qudum. Ya. Atau bagi yang haji ifrad dan haji qiran, dan dia belum sa'i dengan tawaf qudumnya. Dan telah dijelaskan sebelumnya, bagi yang haji ifrad atau haji qiran, ya, ketika awal sampai ke Mekah, maka melakukan apa? Tawaf kudum. Setelah tawaf kudum, melaksanakan sa'i. Dan sa'inya ini merupakan sa'i haji. Beda dengan yang haji tamattu. Sa'inya sa'i apa? Umrah. Sehingga kalau dari awal sudah melaksanakan sa'i untuk hajinya, maka setelah tawaf ifradah, bagi yang haji qiran ataupun ifrad, tidak perlu lagi untuk melaksanakan sa'i. Dia hanya tawaf saja. Tapi ketika setelah tawaf kudumnya belum melaksanakan sa'i, maka sa'inya bisa dilakukan setelah tawaf ifradah. Paham insyaAllah? والسنه ترتيب هذه الاعمال الرمي فالذبح فالحلق او التقصير yang sunnah itu berurutan amalan-amalan ini, mulai dari melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih, kemudian mencukur menggunduli rambut atau mencukurnya, kemudian tawaf ifadah. Fa in qaddama wahidan minha ala akhar fala haraj. Kalau dia mendahulukan salah satu di antara amalan-amalan tadi kepada yang lainnya, maka tidak berdosa. Tapi yang afdal mulai dari melempar jumrah, kemudian menyembelih, kemudian mencukur rambut. Tapi kalau ada yang didahulukan dari amalan-amalan yang lainnya, seperti dia menyembelih terlebih dahulu misalkan, kemudian setelah itu lempar jumrah, tidak mengapa. Atau dia mencukur dulu, kemudian lempar jumrah, tidak mengapa. Tapi ketika bisa dilakukan secara berurutan, maka lebih utama. Mulai melempar jumrah, kemudian menyembeli, kemudian menggunduli atau mencukur rambutnya. Wa idza fala ithnain min thalathati a'mal, ramyul jamrah ala aqabah wal halqi aw at-taghsir والتواب مع سعي إن كان عليه سعي تحلل تحلل الأول وحل له كل شيء هرم عليه بالإحرام إلى النساء. Apabila dia melakukan dua amalan dari tiga amalan-amalan yang disebutkan tadi, melempar jumrah Aqabah, menggunduli atau mencukur rambutnya, kemudian tawaf dan sa'i, apabila dia belum sa'i, maka dia telah tahallul awal. Dan halal segala sesuatu yang diharamkan padanya ketika ihram, kecuali perempuan. Kalau melakukan dua di antara tiga amalan tadi, maka sudah tahallul awal. Dia misalkan sudah lempar jumrah, sudah mencukur rambutnya. Setelah itu dia sudah tahallul awal. Bisa memakai pakaian seperti biasa. Bisa memakai minyak wangi. Yang sebelumnya diharamkan ketika ihram, kembali dihalalkan. Kecuali satu. Apa? Yaitu berhubungan suami istri. فإذا فعل ثلاثة تحلل تحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء. Dan apabila dia melakukan tiga amalan tersebut, telah melakukan tiga amalan tersebut, maka dia telah tahallul tahallul akbar. Tahallul yang besar. Kenapa sebut dengan tahallul akbar? Dikarenakan halal baginya segala sesuatu, sampai pun hubungan suami istri, kembali dibolehkan. Kalau dia sudah lepas jumrah Aqabah, sudah mencukur rambutnya, kemudian juga sudah tawaf ifadah, dan sa'inya, maka setelah itu halal segala sesuatu yang sebelumnya diharamkan ketika ihram. sampai pun hubungan suami istri setelah itu dibolehkan kembali. Nah, wa yabitu bi Mina lailatal hadi asar wa tsani asar wujuban. Kemudian dia bermalam di Mina. Nah, setelah tawaf ifadah, kemudian sa'i, kembali dia pulang atau berangkat ke Mina untuk melaksanakan mabit di Mina. Nah, dan mabit di Mina, bermalam di Mina pada malam ke-11 dan 12 Zulhijjah, ini hukumnya wajib. Ya, apa kegiatannya? Nah, wa yarmi al-jamarat al-salasah yawm al-hadi asara badian bis-sughra summa al-wusta summa al-kubra. Ya, dia merempat jamarat jumrah-jumrah yang 3. Ya. Di hari ke-11 memulai dengan jumrah sughra. Kemudian jumrah wusta, kemudian jumrah al-kubra. Nah, kalau pada tanggal 11 melempar jumrahnya pada 3 jumrah. Ya. Mulai jumrah sughra yang kecil, kemudian wusta pertengahan, kemudian kubra yang besar. Tapi kalau pada tanggal 10 Zulhijjah hanya melempar jumrah Aqabah saja. Ya. Ada disebut dengan jumrah al-kubra. Nah, tapi kalau pada tanggal 11 tiga-tiganya dilempar. Nah, ya, masing-masing jumrah 7 kali lemparan. Nah, dimulai jumrah sughra terlebih dahulu, 7 kali lemparan. Kemudian jumrah wusta, 7 kali lemparan. Kemudian jumrah kubra 7 lemparan. Wa kadzalika fil yaumi tsani 'ashar, begitu juga pada hari yang ke-12. Nah, wa yubda'u waqtu ramyi min az-zawal ila tulu'il fajri. Dimulai waktu lempar jumrah itu dari tergelincir matahari sampai terbitnya fajar. Ya. Beda hanya ketika tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ketika tanggal 10 Zulhijjah, ya, yang dilempar hanya jumrah Aqabah saja, dan ini pun bisa memulainya sejak pagi hari. Ya, sudah bisa dimulai. Nah, tapi ketika tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, yang dilempar 3 jumrah, sughra, wusta, dan kubra, dan memulainya pun bukan dari pagi hari, tapi memulainya sejak tergelincir matahari. Ya, ketika masuk waktu zuhur. Nah, sehingga ketika sampai di jumrahnya sebelum waktu zuhur, sebelum tergelincir matahari, maka nunggu terlebih dahulu. Jangan langsung lempar. Nunggu. Sampai dipastikan tergelincir matahari. Sampai masuk waktu zuhur. Kemudian setelah itu dia melempar jumrah. Nah, faham insyaAllah? Ya. Tergambarkan. Ya. Nah, sedikit lagi mungkin insyaAllah kita akhirkan pada waktu yang lain. Ya. Biar tergambar. Kalau sedikit-sedikit mungkin tergambar. Ya. Urutan manasik yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian 11 dan 12 Zulhijjah atau 13 Zulhijjah nantinya. Nah, ya, ketika bermalam di Mina, nah, manasik yang utamanya tadi, ketika siang harinya melempar jumrah. Nah, ya, adapun pagi harinya, misalkan malam harinya, tidak ada manasik yang khusus. Nah, ya, yang intinya tadi, yaitu pada siang harinya melempar jumrah, tiga-tiganya. Ya, sughra, wusta, dan kubra. Wallahu a'lam bisawab. Muslim, balik mencari izin bertanya, bagaimana hukumnya melempar jumrah pada tanggal 11 Zulhijjah sebelum zuhur? Tadi kita sebutkan, waktunya dimulai sejak tergelincir matahari. Yakni sudah masuk waktu zuhur. Adapun ketika lempar jumrahnya sebelum masuk waktu zuhur, sebagian ulama mengatakan tidak sah lempar jumrahnya ketika hari tersebut. Ya. Walaupun dah khilaf, tapi wallahu'alam, nah, pendapat yang lebih kuat mengatakan tidak sah lempar jumrahnya pada hari tersebut. Maka dia mengulanginya kembali. Nah, wallahu'alam bisawab. Dan yang disebutkan tadi, bagi yang tidak bisa di siang hari, boleh dia di malam hari. Nah, ya, disebutkan dari sejak tergelincir matahari sampai apa? Terbitnya fajar. Nah, ini antara waktu melempar jumrah. Wallahu'alam. Apa Ustaz, mohon diulang lagi penjelasan yang sudah melakukan dua dari tiga atau sudah semuanya. Anda belum paham dua atau tiga itu apa saja. Disebutkan tadi, barang siapa yang melakukan dua amalan dari tiga amalan yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang dimaksud tiga amalan ini, yang pertama adalah melempar jumrah. Yang kedua mencukur rambut. Dan yang ketiga, tawaf, ifadah, dan sa'i. Ya. Bagi yang belum melakukan, sa'i. Ya. Pada siapa yang melakukan dua di antara tiga amalan ini, maka dinyatakan tahallul awal. Misalkan dia telah melempar jumrah, kemudian telah mencukur rambutnya, maka dinyatakan tahallul awal. Ya. Perkara-perkara yang diharamkan, ketika ihram kembali dihalalkan. Ini disebut dengan tahallul. Kembali dihalalkan. Ya. Boleh lagi memakai baju seperti biasa. Laki-laki boleh lagi memakai kolan suahnya, pecinya. Nah, boleh memakai minyak wangi. Ini tahallul awal. Semuanya kembali dihalalkan kecuali satu, yaitu hubungan suami istri. Ya. Tapi kalau dia sudah melakukan tiga amalan semuanya, nah, sudah melempar jumrah, kemudian mencukur rambutnya, ya, kemudian juga sudah tawaf ifadah dan sa'inya, ya, ini disebut dengan tahallul akbar, tahallul asani. Ya. Dihalalkan semuanya, sampai pun hubungan suami istri. Ya. Dibolehkan. Nah, ketika bermalam di Mina misalkan, maaf-maaf saja, lakukan hubungan suami istri, tidak mengapa kalau dia sudah melakukan tiga amalan tadi. Ya, paham insyaAllah. Ini maksudnya. Nah, adapun tiga amalan tadi, yang dimaksud adalah lempar jumrah, mencukur atau menggunduli, dan tawaf ifadah. Beserta sa'inya, bagi yang belum sa'i. Nah, kalau melakukan dua di antara tiga amalan ini, masuknya tahallul awal. Yeah. Dihalalkan semuanya kecuali satu, hubungan suami istri. Tapi kalau sudah melakukan tiga amalan tadi, tahallul akbar, tahallul sani. Semuanya dihalalkan sampai hubungan suami istri pun dihalalkan kembali. Yeah. Ilahuna alhamdulillah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.